Akhirnya semua terjadi juga, yang ku takutkan, yang ku relakan. Keresahan ini tak seharusnya terjadi. Aku kan mencoba hal yang sama.